Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika semua. Ya Nabi, salam alaika. Ya salam, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah semua hatinya diberi cahaya oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah selesai sholat subuh berjamaah di masjid tercinta Adzikra ini. Kita lanjutkan dengan zikir, tausiah, duduk bersama alim ulama, bersama guru-guru. Ini rahmat Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah, kesenangan ibadah ini tanda rahmat Allah. Alamatu hubbillah hubbul ibadah. Tanda diantara tanda Allah merahmati hambanya, hamba itu disenangkan dengan ibadah. Apalagi kajian Isra' subuh ini, nilainya besar sekali. Ikhwah fillah, ini jamaah halaqah senang sekali kajian kita sampai matahari terbit. Terima kasih ANTP, melalui inilah kita bisa berdakwah, bisa Isra' bareng semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah di masjid, ia lanjutkan dengan tadarus, ya kajian ilmu, dia berzikir, ayat tadabbur Quran, lalu sampai matahari terbit, waktu Isra' tulu, kemudian ia sholat sunnah dua rakaat, Isra', sholat sunnah Isra', lihat di Mekah Madinah, makanya kita ada jam Isra'. Maka ia mendapat pahala haji dan umrah tamatan. Tiga kali Rasul mengulangnya. Sempurna. Syaratnya di masjid tidak keluar kecuali darurat. Jadi boleh keluar kalau mau pipis boleh. Tapi balik lagi. Balik lagi. Nggak boleh keluar makan nasi uduk, balik lagi. Batal. Ibis balik lagi dia. Dia lewatkan 10-15 menit dari matahari terbit. Karena makruh saat matahari terbit. Seperti Mekah Madinah itu. Di Masjidil Haram. Masjid Nawawi itu ada jam Isra'. Salat Isra' dua rakaat. Salat sunnah. Haji umrah. Coba kalau kita daftar haji. Jakarta berapa lama? 10 tahun. Tapi dengan duduk di masjid satu jam saja selesai subuh, aktivitas amal saleh, mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Dan tidak ada yang membid'ahkannya, tidak ada yang meributkan amalan ini, cuma langka yang amalinnya. Itu doang, cuma langka. Dan alhamdulillah ikhwatal iman, masjid Adzikra mulai 1 Muharram sudah azan dua kali. Dan kita mendengar semua tadi. Dan masyarakat sudah diumumkan 5 desa. Semua pintu diketok, diberikan dalil azan dua kali. Dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada imam mazhab yang membid'ahkannya. Dan itu amalan mulia, apalagi kita mayoritas Indonesia mazhab imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menganjurkan azan dua kali di waktu subuh itu. Sama seperti di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azan subuh dua kali. Indonesia jarang melakukan itu. Bukan masalah sunnahnya, muazinnya yang susah. Di zaman Rasulullah yang azan pertama subuh itu siapa? Bilal bin Rabah. Dilanjutkan azan yang kedua, Ummi Maktum. Jadi ini rahmat Allah. Karena dalam menghidupkan sunnah, di situ kejayaan, di situ keberkahan. Arifin yakin. Yakin dengan azan dua kali kita ngikutin sunnah Nabi. InsyaAllah harakah dakwah kita akan semakin diberkahi oleh Allah. Wahai asatidzal kiram, guru-guru, ustadz-ustadz yang mulia, InsyaAllah dengan menghidupkan azan dua kali ini di antara sunnah-sunnah yang lain, dan mudah-mudahan banyak negeri Indonesia yang mendengar ini, pemirsa Cahaya Hati, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pengurus musalla, sama-sama menghidupkan azan dua kali, ya, InsyaAllah keadaan kita akan diperbaiki oleh Allah. Keadaan lingkungan kita, keadaan masyarakat kita, keadaan negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Lihat surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa'amilussalihati wa'amanu bima nuzzila 'ala Muhammad. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ صدق الله العظيم. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman kepada Al-Quran dan syariat yang dibawa dari Tuhan mereka, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, dan nasib mereka kelak di akhirat dijadikan baik. Subhanallah. Mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia buktikan dengan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu hak benar dari Allah. Kafara anhum sayiatihim, maka Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya, dan wa aslaha balahum, Allah perbaiki keadaan mereka. Kalau negeri Indonesia tercinta ini, para pemimpinnya, rakyatnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemimpinnya, rakyatnya bangun salat malam, mentadabburkan Al-Quran, berjamaah di masjid, presidennya, wakil presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, kepala desanya, RW-nya, RT-nya, semua ke masjid, hakul yakin negeri ini akan diberkahi oleh Allah. Itu ikhwah fillah. Keberkahan itu terjadi pada mereka ihya sunnah. Langit bumi ini punya Allah. Hati keadaan punya Allah. Keberkahan di tangan Allah. Kenapa negeri ini kehilangan keberkahan? Mengalami krisis berkah. Negeri sumber kekayaan alamnya luar biasa. Tapi sedikit yang menghidupkan sunnah Nabi. Sedikit yang tahajud. Banyak mana dengan sepak bola? Sedikit yang ke masjid. Banyak mana yang hadir konser? sedikit yang jujur. Sedikit, maka krisis berkah kita, ikhwah fillah. Nasihati kami, Ustaz Luqman. Ustaz Luqman selalu menasihati kita di televisi. Sekarang beliau hadir di sini kembali menasihati kita. Allahu Akbar. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Muhammad ini kita bisa baca, pertama itu adalah iman, amal saleh. Iman inilah yang pertama kali dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tatkala iman telah terpatri dalam dada kita, ini akan melahirkan amal saleh. Amal saleh yang terus dilaksanakan akan menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, tidak memerintahkan orang sholat, tidak menyuruh umat bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun selama di Mekah hanya menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini seringkali orang melihat dan lebih memperhatikan kesehatan-kesehatan jasmaninya. Sehat dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah berfungsinya setiap anggota tubuh dalam tubuh manusia. Mata bisa melihat, namanya sehat. Telinga bisa mendengar, namanya sehat. Tetapi belum tentu afiah. Afiah adalah mampu menggunakan nikmat sehat di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mata bisa melihat kemudian dipergunakan membaca ayat suci Al-Quran, ini namanya sehat wal afiah. Seringkali orang ini sering, kita pun mendengar nasihat dari guru kita, merabbi kita Ustaz Muhammad Arifin Ilham, menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sehat wal afiah, tapi sehat yang membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk kesehatan jasmani kita bisa berkorban banyak waktu, banyak uang, pergi ke fitness dan lain sebagainya. Tetapi untuk kesehatan rohani terkadang kita lupa. Fitnessnya rohani, gimnasiumnya jiwa kita. Nih majlis azikra, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kesehatan kepada rohani kita. Karena itu jangan pernah kita lupain kesehatan jasmani. Kalau sakit jasmani kita, ujung-ujungnya cuma meninggal dunia, tidak akan ada proses nanti di akhirat. Belum pernah kita dengar tatkala masuk neraka, kenapa kau masuk neraka? Jawabannya, saya karena sakit pano. Taga. Tetapi rohani kita sakit, itu bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa kita masuk neraka? Karena kita tidak sabar, karena kita fitnah, karena kita hasud, karena kita dengki. Inilah yang menyebabkan kita kurang memperhatikan kesehatan rohani kita. Dan rohani kita bisa sehat dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Karena iman, tadi beliau mengawali, karena iman kita beramal saleh. Makanya iman amal tidak dapat dipisahkan. Iman itu amal. Wal ash inal insana lafi hus illal ladina amanu wa amilsa. Iman, amal. Iman, amal. Iman, amal. Amal, bukti iman. Amal, meningkatkan iman. Karena iman, kita sholat malam. Makanya memang hanya orang beriman yang sholat tiap malam. Karena sholat malam, tambah kuat imannya. Karena iman, ia berzikir. Makanya yang dipanggil yang berzikir, beriman. Karena ia berzikir, tambah kuat iman. Karena iman, dia ke masjid. Karena itu hanya orang beriman yang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba yang beriman kepada Allah dan ingin selamat di akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid Allah. Karena dia ke masjid, tambah kuat imannya. Karena iman, ia duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu, bertambah ilmunya, tambah kuat imannya. Allahu Akbar. Sayang terbatas waktu, tapi jangan khawatir, kan berlanjut pada episode berikutnya. Maafkan kami. Jangan lupa beramal, infak, sedekah, berwakaf untuk pembangunan masjid dan pesantren Adzikro yang ketiga di Jabal Sindur. Ya ikhwah, kami doakan semoga semua yang beramal jariah diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita wafat mengalir terus amalnya. Lahir dari situ generasi-generasi yang saleh-saleh. Dan setiap anak yang lahir dari generasi yang saleh bermanfaat ilmunya, ia doakan orang tuanya. Orang yang mewakafkannya, mengalirlah pahala itu sampai kiamat nanti. Dan jangan lupa kembali zikir tanggal berapa? 27 Muharram 1 Desember hadir kembali di Masjid Adzikr Sentul. Sama-sama kita tutup dengan doa. Ini sunnah Rasulullah. Setiap majlis tutup ini. Nanti ada kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Kemudian amal kita diterima oleh Allah. Semuanya meraih haji dan umrah sempurna. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Ya